ku memandang, kian ku rasakan kedamaian di dalam dada. Ku bertanya dan bertanya lagi, tapi tiada jawaban pasti. Oh angin, engkaulah jadi saksi. Lama nian ku rasakan resah hati ini. Aku tak mau bersandiwara setiap waktu. Kejam, engkau kejam, pedih. Manian ku rasakan resah.